Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, poro alim, poro kiai, poro jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula hormati, alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing kesempatan sak menika mandhar muga wonten manfaati. Ingkang kula wingi kula kali panjenengan sampun diperingatkan, diberitahukan bahwa datangnya keistimewaan saking Gusti Allah itu merupakan sesuatu yang datangnya mendadak. Soale napa? Soale wedi diaku. Ngoten niku tamasukan binahwi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Monggo sing nyepeng kitab jenengan buka nomor 59 10 garis dari atas. Tamasukan krana tetanggenan binahwi qaulihi kelawan umpamane dawuhe Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili. Wala yazalu lan ora leren-leren abdi sapa kawula ingsun iku yataqarrabu gawe peparek sapa abdi ilayya maring ingsun bin nawafili kelawan biro-biro kesunatan hatta uhibba henggo demen sapa ingsun hu ing abdi. Jadi kebiasaane menungso niku lek ana keistimewaane didik nang awake niku ngerasa bahwa keistimewaan niku teko amal-amalane. Ngerasa keistimewaane niku saking pekerjaane dhewe sing digawe dasar wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Ora leren-leren kaulo ingsun ibadah kelawan ibadah sunat sampai dadi wong sing tak cintai temenan. Lek wis dicintai kate njaluk opo kan keturutan. Hal-hal yang tidak terjadi bisa terjadi. Hal-hal sing mboten mungkin bisa menjadi mungkin karena merupakan satu keistimewaan dari Allah kepada orang yang dicintai. Wa ghafalu lan lali sapa ibad angkauni himatihim saking anane sejone ibad iku muta'alliqatan kang gumantungan apa himmah mitari kelawan desa al akhirata kang akhir. Lali ibad niku lali kelawan tujuane, lali bahwa sebetulnya himmahnya itu berhubungan dengan akhirat, labihi ora kelawan abad, ngoten nggih, labihi ora kelawan Allah. Jadi kebanyakan uang niku urip wonten di dunia niku lupa bahwa himmahnya seseorang itu akan selalu terkait dengan akhirat. Niku lali. Sing labihi niki nderek dateng ngajeng. Nderek dateng ngajeng biwujudil istiqdadilaha labihi, ngoten. Jadi hasile tujuane iku krana memang mereka mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Bukan keberhasilannya itu karena Allah. Wis lali wisan ndak patek ndelok nang Gusti Allah. Direken teko sejone dhewe tok, direken buah daripada usahanya sendiri, bukan dari Allah. Fala tahsulu mongko ora hasil lahum kadu ibad makrifatuhu opo makrifat ing Allah al khosotu kang khusus. Wala waridatun lan ora piro-piro perkara kang tumeka ilahiyatun kang bangsa pangeran. Maka tiang lek pun lali bahwa kehidupannya ini akan sangat erat hubungannya dengan akhirat, orang itu tidak akan bisa mencapai makrifat yang khosoh kepada Allah dan tidak akan memperoleh waridat ilahiyah. Wong sing badhe ngangsal waridat ilahiyah itu adalah orang yang selalu dan selalu tidak lupa bahwa kehidupannya akan selalu berhubungan dengan akhirat, berhubungan kali zaman sing akhir mangke. Bukan berhubungan dengan zaman-zaman yang sekarang niki tok. Ojo ditugel urip niku. Lek wong lek pemikirane pun wonten dek urusan donya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan waridat dari Allah yang istimewa. Asline nek istimewa ngoten kabeh ya istimewa. Cuma sing ndak podo karo liyane niku hanya orang yang khosoh saja. Wa hasiluhu utawi hasili kolama dawu kolama takunul waridatul ilahiyya illa baghtatan ki iku annal waridat sak temene pira-pira barang kang tumeka hadaya iku pira-pira peparing minallahi taala saking Allah taala wa minakhun tegese pira-pira peparing minhu saking Allah dadi fala tahsulu mongko ora hasil apa al waridat akibal ibadat yang dalam sakwise piro-piro ibadah asodikoti kang temen. Jadi intine semua keistimewaan, semua fasilitas yang kita terima itu intinya hanya merupakan satu pemberian semata-mata saking ngarsane Gusti Allah. Tutup mergo krono kelakuane kulo ambek sampean api, tutup mergo krono kelakuane kulo ambek panjenengan niku pantas dibalas dengan yang seperti itu mboten. Soalnya napa kok ngoten? Dawuh niki musanib niki nggih. Karena bagaimanapun juga kita tidak akan mampu membalas kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Dadi lek Gusti Allah ngekei keistimewaan ya murni krana peparing. Mboten kathik wonten embel-embele opo lae iku anak ini ko. Mboten. Opo lae ibadah ini ku cakang. Opo lae are ini ku ngeten, mboten. Jadi itu murni hadaya minallah wa minahun minhu dan merupakan pemberian saking ngarsane Gusti Allah. Fala tahsulu mongko ora hasil opo waridat akibal ibadat ing dalam sakwise pira-pira ibadah. Aso dikoti kang temen. Wa bi faurihalan kelawan nuli-nuline ibadat wa bi faudialan kelawan nuli-nuline ibadat bal tahsulu bahsi hasil apa waridat ba'da dzalika dalam sawise mungkun-mungkun ibadah baghtatan aling ngegetaken wa usuluha utai hasil waridat akibal ibadat yang dalam sawise biro-biro ibadah nadirun iku jarang qalilun tur kang sedithik dadi waridat niku mboten wonten yang keberhasilannya itu terjadi setelah ibadah. Oh, polai wong cakang wiritan nang Allah dibales dikei ganjaran duit sak miliat pamane mboten. Allah lek kajenge bales kenikmatan kula panjenengan wonten di dunya, dunya ndak sedeng panggenane keciutan. Jadi ya hanya sekedar pemberian saja saking ngarsane Gusti Allah. Sekedar pemberian, murni pemberian tok saking Gusti Allah. Mboten wonten lintu-lintune. Ngegetaken tekane. Iye wonten peparinge Gusti Allah sing tumiba sakwise nglakoni ibadah niku wonten tapi jarang, sangat jarang sekali. Nun sewu tapi artine bukan berarti kula ngomong ngeten iki kula mboten nangsal, kula mboten nglarang panjenengan supaya njaluk nang Gusti Allah kelawan cara cakang ibadahe mboten. Artine ibadahe nggih monggo tetep kula kali panjenengan sing sae njaluk nang Gusti Allah, ya monggo njaluk umpama berhasil. Ojo diakoni kalau itu adalah keberhasilan daripada doa kita, keberhasilan daripada usaha kita. Semuanya itu hanya semata-mata pemberian saking ngarsane Gusti Allah. Mboten wonten belas saking bekas pekerjaan atau bekas usaha kita. Mboten. Kula mbek sampean sak pira omaon usaha iku mentok lek Gusti Allah ndak ngekei mboten kira ngekei. Tapi nggih bukan berarti sampean ndak oleh berusaha mboten. Rono kula ambek sampean iki ndak weru kita akan menjadi orang bagaimana, kita akan berjalan sampai di mana, kita akan mencapai sukses sampai di mana itu kita tidak tahu, maka kita harus berusaha, ngoten. Nek perkara berhasil kali mboten wonten di Gusti Allah niku. Wa khusu wa man ra'aitahu. Sakniki masalah lintu. Bismillahirrahmanirrahim man utai sapane wong ra'aita iku ningali sirahu ing man minal muridina bayani saking biro-biro wong kang ngarepaken bagus awil arifina utawa biro-biro wong kang makrifat maring Allah mujiban halin jawab angkul lima saking saben-saben barang suila kang dentakoni sapa man ai suila tegese dentakoni sapa man anhu saking ma minal ulumi bayane pira-pira ilmu allati kang yufidu ngloberaken hu ing ulum Allah sapa Allah ala kulubi salikina ing atase pira-pira atine wong kang ngambah wal mawahibi lan bayane pira-pira peparing ala dunia tikang bongso saking ngarsane Allah ala tikang yakhusuner tantoni biya kelawan lati yakhusunan to'akam sopa Allah biya kelawan alati al arifina ing biro-biro kang ma'rifat maring Allah wa mu'abiron lan wong kang ibarotaken angku lima saking saben-saben barang syahida kang nyakseni sopa man ing ma ay syahida tegesi kang nyakseni sopa man hu ing ma wadha kolan nyicipi sopaman hu ingma bibatini kelawan batini man wahya utaima ikutil kal ulu mengkunu-mengkunu biro-biro ilmu wal mawahi bulan biro-biro paparing wadha kiron lan wong kang nuturaken kulama yang saben-saben barang alima kang waru sopaman ingma mintil kal ulu saking mengkunu-mengkunu biro-biro ilmu pastadillah mungkong ala potalil siro bidhalika kelawan mengkunu-mengkunu mujiban angkul lima suila ala wujudi jalihi ing atase anane bodone man. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, man ra'aitahu mujiban. Man sinten uwonge sing sampeyan niku ningali, siapa orangnya yang sampeyan lihat menjawab setiap pertanyaan yang disodorkan kepadanya dari beberapa ilmu-ilmu yang telah dimasukkan oleh Allah pada hati-hatinya orang yang salik, yang berupa ilmu-ilmu ladunia, yang mana ilmu ladunia itu hanya khusus bagi orang-orang yang makrifat, dan orang itu terlihat selalu menyebutkan, mengibaratkan, mengkalimatkan setiap sesuatu yang dia lihat, dia saksikan, dia rasakan dengan batinnya, yaitu berupa al-ulum wal-mawahib, dan mengingat kepada semua, menyebutkan kepada semua sesuatu yang diketahui, maka ingatlah, perlu diketahui bahwa wong sing koyok ngoten niku jare ning Kiai Musa Neb niku bodho. Napa kok diarani bodho? Nggih, soale ngeten. Tidaklah setiap pertanyaan itu harus dijawab sesuai dengan yang Anda ketahui. Koyok dene hukum-hukum sing murah wonten di fikih. Niki lek ana wong takon nang panjenengan, jangan setiap hukum-hukum yang murah niku dikandakno nang wong. Wonten jarene kiai sing ahli fikih niku ada yang memperbolehkan kawin atau nikah tanpa wali. Lho, hukum sing koyok ngeten niki ojo dikandakno nang saben-saben wong. Ini berbahaya niki. Lah lek sakniki sing ngrungokno niku wong ndak wedi nang Gusti Allah, terus dipraktekno ana ning panggonan-panggonan sing mboten sae, kita kan ikut ketempelan dosa. Ketempelan dosa kula kali panjenengan sedaya. Jadi ana hukum-hukum sing rodok murah-murah. Ojo terlalu gampang-gampang kula panjenengan ngandakno. Apa maning masalah-masalah sing rodok rumit, terutama dalam masalah-masalah ilmu ketauhidan. Kangge uang sing ilmune laduni nggih. Dia menerima ilmu langsung saking ngarsane Gusti Allah. Dia mengetahui segala-galanya, tapi kangge orang yang terbatas. Kan eman, jawabane akhirnya bingung no. Nanti mboten oleh, lek jarane wong niku wong wali, ojo nyeritakno sembarang sing ketok nang motone. Ojo nyeritakno sembarang yang tersirat di dalam hatinya, ini menyebabkan fitnah niki mboten oleh. Niku duduk wali jenenge goblok. Ono wong takon barang sing ndak masuk akal dijawab. Takon ngene dijawab. Ojo ngoten, mboten oleh. Menjawab setiap permasalahan yang muncul itu tidak boleh. Kita perlu sih memandang orang yang bertanya itu siapa. Terus tujuannya mereka tanya seperti itu apa. Terus untuk dia bertanya seperti itu untuk apa. Niki perlu kulo kali panjenengan mirsani sing koyo ngeten iki. Ben kulo kali panjenengan tidak membantu orang lain untuk gegampang karo hukume Gusti Allah. Kecuali lek panjene masalah sing positif, masalah sing sae. Senajan masalah sing sae, Kalau akibatnya akibat mboten sae, ndak perlu dijawab. Menengo mawon panjenengan. Bukankah di dalam agama niku diajarkan bohong itu boleh? Bahkan ada yang mengatakan bohong itu wajib ketika diperlukan. Lah niki lho hukum fikih niku ngoten. Kan niku lho panjenengan ngondeli masalah fikih niku nggih oleh, tapi ojo nemen-nemen. Ucul teko fikih nggih oleh, tapi yo ojo nemen-nemen. Biasa mawon. Sampean terlalu ngondeli ilmu fikih ndak dikarepi wong. Kedinesen melok hukum fikih titik-titik haram. Titik-titik haram. Akhire ndak ana wong delok teng panjenengan. Sakjane ngoten masih ndak ana wong delok ndak masalah nggih. Bab sing penting di dunia niki kira-kira kerdu nang Gusti Allah tok. Ima datang menungso niku wis mboten kadik dibahas masalah ridane menungso niku, Pak. Ridane menungso niku adalah sesuatu yang sangat sulit. Sulit sekali. Sampean ojo nggodak ridane menungso. Ridane menungso niku sangat sulit. Menungso niku sampean kuwapakno mawon sik ana eleke. Sampean melok jeragan. Nyambut gawe ngeten. Sik ngene, sik ngene, sik ngene. Iku sik ana ae kurang. Sampean ana ndek kantor, wong kantore pabrik, wong kantore pemerintahan, bundi endi? Dadi anak buah biasa, wong anak buah kasubag, wong anak buah kepala dinas. Kerja ngene, ngene, ngene mesti sik kurang to. Niku menungso, menungso niku sifatnya selalu kurang. Dadi lek ndolek ridho, ndolek ridane Gusti Allah. Jadi perlu diingat, tidaklah setiap pertanyaan yang ditanyakan kepada kita itu harus kita jawab. Pian dolek dhisik. Pian delok dhisik, pantas apa enggak dijawab. Lek kirane ndak pantas aja dijawab, meneng wae, waran ndak ngerti ngoten mau. Mboten napa-napa goro, ketimbang sampean jawab male dadi lan maksiate, atuk sampean mboten jawab. Wonten tiyang takon, Zaid mamane nakono Umar. Umar niku kate dipateni nang Zaid. Singitan wonten di umai A. Nang Zaid digoleki, kon ketok Umar. Si an iki wajib goro. Kudu nyingitno, untuk apa? Untuk menyelamatkan nyawa. Angsal goro niku angsal. Bahkan bisa menjadi wajib goro niku. Li anna ijabatahu krono sak temene oleh jawab iman. Angkuli sualin saking saben-saben pitakon. Tak tadi ikuna terapi opo ijabah ihato tahu ing oleh ngeliputi man bikulil maklumat kelawan saben-saben perkoro kang den werui wadhali kata mungkun-mungkun ihato iku muhalun muhal fi haqihi in dalam haqi Allah. Jawab semua pertanyaan yang dilakukan oleh seseorang itu akan menimbulkan prediksi atau ketentuan bahwa deniku berarti ngerti sembarang. Apa-apa yang ngerti wadhalika utai mengkuno-mengkuno ihato muhalun iku muhal fi haqi in dalam haqi man. Kenapa? Kala ta'ala sebab Allah ta'ala tahu wa ma utitum lan ora den paringi sira kabeh minal ilmi saking ilmu illa qalilan angin ing sedidik. Jadi kalau ada orang ditanyakan ini bisa menjawab, ditanyakan ininya menjawab, ditakokno niki menjawab. Tiang sing ndak tahu ndak iso niku berarti uang niku bodoh. Lek uang niku mboten bodoh, mboten mesti menjawab. Didelok saya menjawab ini ada maslahatnya apa tidak. Kalau di dalam jawaban saya ini ada maslahatnya, nggih kula jawab. Lek ndak ana maslahate nggih mboten kula jawab. Mboten. Ditinggalirin. Wali annahu lan krana satuhune kelakuan. Yajibu iku wajib. Apa muraatu halisaili ngrekso tingkae wong kang takon. Jadi wajib kangge tiang sing takon niku didelok tingkae. Fakot layakunu mongko terkadang ora ono iku fi ba'dhi sa'ilina ing dalam setengah biro-biro kang takon ahliyatun opo ahli lil mas'uli maring barang kang den takokaken anhu opo an. Kadang-kadang wong sing takon niku mboten ahli ngelakoni barang sing ditakokno. Lek wis wong sing takon niku wau mboten ahli terhadap sesuatu yang ditanyakan, fatakunu mongko ono opo ijabatu mislihi. Jawab ing uong kang madani ing mbak disailin iku minal jahli saking kebuduan. Dadi lek sampean wis weruh bahwa orang yang tanya itu akan sampean akan dengan jawaban sampean itu akan melakukan kemaksiatan, terus sampean kok sik jawab mawon, berarti sampean iku padha dosane. Kok cara bodho padha bodhone. Ngono arek cilik takon alati pesawat terbang dijawab. Lek arek cilik niku takon alati pesawat niku enggak pantas dijawab gawe opo? Opo iko kapal, mantas ngoten. Lek takon sampai detail arek cilik niku yo ojo dijawab. Lek dijawab berarti sing ditakoni niku padha karo arek cilik niku wau. Tunggale wong ngomong-ngomong. Tunggale wong omong-omong di pinggir jalan ketok wong ngamuk mendelik nang sampean. Sampean pun semerap lek tiang sing mendelik niku wong edan. Krono wong niku mendelik akhirnya sampean ngamuk. Lek sampean ngamuk krono dipendelik wong edan. Niku berarti padha edane. Ngaten lho. Nggih, jangan semua pertanyaan lah dijawab. Lek kirane sing takon niku wae ndak ahli nglakoni aja dijawab dhisik. Ono arek ahli nglakoni maksiat. Tiang ahli nglakoni dosa. Paribasane nyolong. Terus wong niku takon, yok napa hukume nyolong? Sampean semerap didelok modele wong niki ndak katene tobat. Lek kira-kira jari akali sampean koyo ndak katene tobat, aja dijawab apapun pertanyaane. Apa ndak ana perlune jawab. Kecuali lek mari takon dijawab terus tobat. Loh, niki siji maneh. Lek takon tapi pertanyaannya hanya sekedar digawe abang-abang lambe aja ditawab pun, lha napa dijawab? Ndak usah dijawab. Pertanyaan yang tidak berfaedah atau menyakitkan hati kepada orang lain atau kepada yang bertanya sebaiknya ojo dijawab pun. Ojo dijawab. Ndak perlu jawab pertanyaan sing koyo ngoten. Niku lek cara pengertian sing ana kaitane kali fikih. Lek pengertian sing ana kaitane kali kitab hikam niki, wah. Nggih repot lek dicontohno cara koyo ngeten. Banyak sesuatu ilmu yang tidak bisa kita ketahui di dalam wujudullah niku. Kulo kali panjenengan, ya apa sing sekirane kepingin istighrok, kepingin kepetuk nang Gusti Allah. Iso kepetuk saged bagi orang yang ahli bisa. Wonten istilah, kalau kita sudah melakukan khulwah at-tamah, saged kulo panjenengan kepetuk Gusti Allah. Ndi-ndi, lah niki. Ndi panggonan sing dikersakne Gusti Allah. Apa ketok nang Gusti Allah? Lah niki. Pertanyaan yang seperti ini tidak perlu dijawab. Dijawab enggih, ya ndak ana faedahe. Dijawab mboten goro. Sing enak dislimurno. Sik lakoni kuis, takon liyane. Takon mangan bakso mari. Takon mangan kupang mari wis kok pecel. Enak warek. Ngoten. Jadi memang ada sudut-sudut yang sulit untuk diketahui orang. Lek mboten tutuk nang kelas sing ngeten iki ndak iso, dikandakno ndak iso. Ndak kira faham. Tetep lolak lolok. Ndak kira ngerti. Nek cara fikih ning ngene kok wau. Takon napa mawon teng tiang. Lek tiang niku selalu menjawab, berarti dia niku goblok. Kenapa? Karena dia tidak tahu hal ikhwalnya atau tingkah lakunya orang yang bertanya. Takon niki dijawab, takon niki dijawab, takon niki dijawab, takon niki dijawab, berarti wong niku bodoh. Kula baleni malih. Napa kok ngoten? Nggih. Karena dia tidak ngerti pada pekerjaan sehari-harinya orang yang tanya ini. Sopo sing ngerti nang kelakuane wong sing adoh teko awake. Lah niku, iku jenenge wong bodho. Lek wong pinter cara hikam, ngertos lho, Pak. Panjenengan badhe napa mawon durung kepethuk pun ngertos. Niku jenenge wong pinter. Lah lek wong ahli-ahli fikih jawab nggih anane. Sing haram, haram. Dijawab langsung. Makruh, makruh. Wajib, wajib. Mboten katik ndelok sopo sing takon. Kapan dia bertanya dan untuk apa dia bertanya? Tapi lek tiang niku sampun betul-betul makrifat kalian Gusti Allah, maka tidak akan semua pertanyaan yang dijawab. Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu ditanyakan permasalahan yang banyaknya kurang lebih sekitar 60 permasalahan. Niku sing dijawab namung 22. Napa berarti Imam Abi Hanifah niku mboten ngerti, mboten. Imam Abu Hanifah niku alim. Makrifat kali Gusti Allah. Dadi wong sing takon niku sadurunge takon Abu Hanifah niku ngerti sapa sing takon niku mang. Wah, ya repot lek ndelok iku. Kok katene repot. Gitu aja kok repot. Mboten ten repot nek donya niku. Sedaya gampang. Sedaya niku mudah-mudah saja. Wa takbiruhu utawi ngibaratakeneman keneman angkul lima syudin. Saking saben-saben barang kang dentinga lilahu kadiman. Fihi iku tetap dalam takbir naun utai sakwarna min ifsa isiri saking nguncoroakan rahasia alladzi kang yajib wajib opo kitmanuhu nyimpen alladzi Sedangkan mentakbirkan, mengucapkan setiap sesuatu yang dia lihat, itu adalah bagian daripada ifsya usiri. Nguncorono rahasia, ngudal-ngudal rahasia. Ngudal-ngudal rahasia ini kumbutan oleh, sebab rahasia ini ku wajib disimpan. Tadi lek wonten tiang, ditanyakan beberapa masalah, ada orang yang dijawab, ada yang tidak dijawab, sing dijawab niku krono pantas dijawab, sing mboten dijawab niku krono ada beberapa hal. Di antaranya mungkin lek dijawab ndadekno maksiat. Di antaranya lek dijawap engko ndadekno yok nopo dan seterusnya, maka tidak dijawab niku tandane wong makrifat. Tandane wong ngerti. Mila saking menika mandhar muga kula kali panjenengan tergolong orang yang makrifat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Mandar muka kulo kali panjenengan tergolong tiang engkang faham datang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sa'amin teningkan sakit dalam aturaki hadanallahu ayakum walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.